Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada bab setelah kemarin kita membahas bahwasanya kematian itu adalah kafarah bagi seorang mukmin, salah satu penebus dosa-dosa seorang muslim. Juga sudah kita bahas bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita semuanya untuk kita berhusnuzon kepada Allah di saat kematian, di saat sakit, di saat menjelang kematian, hendaknya seorang hamba memiliki husnuzon, persangkaan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Persangkaan baik Allah akan mengampuninya. Persangkaan baik Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmatinya. Karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan persangkaan hambanya. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku bersama dengan persangkaan hambaku tentang aku. Ketika seorang berprasangka baik kepada Allah jalla wa ala, maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua permasalahan yang kita bahas pada kesempatan yang telah lalu. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya yang terkait dengan kematian, yaitu pembahasan tentang talqin al-mayyit. Babun talqinul mayyiti la ilaha illallah. Bab mentalqin, mengingatkan mayyit, membimbing mayyit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mayit yang dimaksud adalah orang yang tidak meninggal. Baik. Tentang masalah ini, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh al-imamu Muslim rahimahullah. Dalil bagi masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinlah mautakum. Mautakum yakni orang-orang yang hendak meninggal, bukan orang yang sudah meninggal, tetapi orang yang hendak meninggal. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang tentunya ini adalah dalil disyariatkannya untuk madzhab talqin berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula ma'asyiral muslimin, terdapat riwayat dari para sahabat, asar dari para sahabat yang menunjukkan tentang hal ini. Dzakara Ibnu Abi Dunya ya, di dalam kitabnya Al-Muhtadharin, dalam kitabnya tentang orang-orang yang meninggal, ya, orang-orang yang sakaratul maut, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, qala Utsman bin Affan, berkata sahabat Utsman bin Affan, idza hudiral mayyitu falaqinuhu la ilaha illallah, jika datang saat kematian, ya, atas saudaramu, falaqinuhu, maka talqinlah dia, la ilaha illallah, fa innahu, karena kata Utsman bin Affan, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yuhtamu lahu biha, tidaklah seorang hamba ditutup kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah illa kanat zaduhu ilal jannah, kecuali kalimat itu akan menjadi bekal dia menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, menyampaikan, ya, pesan beliau, dan ini tentunya bersumber dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian pula, ya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Wa qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, masih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Uhdhuru mautakum wa dzakkiruhum fa innahum yarawna ma la tarawun." Walaqinuhum la ilaha illallah. Kata Umar bin Khattab, uhduru mautakum, bersemangatlah kalian untuk menghadiri orang-orang yang meninggal. Yakni, ya, hadirlah pada saat orang-orang akan meninggal atau ada saudaramu yang akan meninggal. Namun bukan sekedar hadir, ya, tetapi dzakiruhum, ingatkanlah dia, ingatkan perkara-perkara yang bermanfaat. Seperti Nabi mengingatkan seorang untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Diingatkan agar berhusnudzon kepada Allah. Ya. Taib, dibimbing untuk dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat-saat yang sangat berharga. Ya. Saat-saat menjelang kematian. Umur yang demikian berharga bagi seorang hamba. Ingatkan perkara-perkara yang bermanfaat. Kata Umar bin Khattab. Fa innahum yarawna ma la tarawun, sungguh orang-orang yang akan meninggal itu mereka melihat apa yang kalian tidak melihat. Iya, mereka melihat apa yang kita tidak melihat, seperti disebutkan dalam hadis, ya, yang pernah kita bahas bersama, hadis Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, ya, ketika datang saat kematian bagi seorang mukmin, seorang muslim, maka akan datang kepadanya, ya, malaikat-malaikat yang sangat banyak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, maddal basar, sejauh mata memandang. Wajah-wajah mereka putih, ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka seperti matahari, putih seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari jannah. Wa hanutun min hanutil jannah, dan mereka membawa minyak wangi dari jannah. Mereka memberikan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau dengan jannah. Allati kuntum tu'adun. Kemudian datang malaikat maut. Dia melihat malaikat maut. Dan dia sudah yakin saat mada kematian. Duduk di sampingnya malaikat maut. Dia melihat dan kita tidak melihat. Dia mendengar dan kita tidak mendengar. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab, demikianlah. Umar mengatakan, fa innahum yarawna ma la tarawun. Sungguh mereka itu, orang-orang yang dekat saat meninggalnya, sakaratul maut. Ya raun, mereka melihat ma la taraun, apa yang kalian tidak melihat. Ya. Walaqtinuhum la ilaha illallah, dan talqinlah mereka, bimbinglah mereka untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, satu buah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah di sahihihi, dan juga dua asar, asar dari Utsman bin Affan dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, di sini ikhwatul kiram, pentingnya untuk kita ya berusaha memberikan manfaat untuk orang lain. Demikian pula kita berharap semoga kita akan mendapatkan manfaat nanti di saat kita menjelang apa namanya menghadap Allah Jalla wa'ala. Ada saudara kita yang sakit, kita jenguk, ya kita beri manfaat sebaik-baiknya untuk dia, nasihat, nasihat yang menjadikan lapang hatinya, memberikan nasihat yang menjadikan dia berhusnudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hatinya dan membuat dia bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Jalla wa'ala. Iya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, dan di saat-saat menjelang kematiannya bimbing dia untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Iya. Ikhwatul kiram ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi qala ulama'una, para ulama kita berkata. Sekarang kita ingin menjelas atau membaca penjelasan para ulama tentang talqin. Kalau tadi kita baca riwayat hadis dari Nabi dan dua asar dari dua sahabat. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, qala ulama'una, berkata para ulama kita, talqinul mauta, hadhihi al-kalimah sunnatun ma'thuratun amila bihal muslimun. Mentalkin orang-orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, adalah sunnatun ma'thurah, sebuah syariat yang berdasarkan dalil, sunnah yang ma'thurah, sunnah yang disyariatkan dan juga telah diamalkan kaum muslimin, amila bihal muslimun, ya, sudah merupakan amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wadhalika, apa tujuannya talqinul mauta la ilaha illallah, apa tujuannya? Wadhalika, ya maksudnya, liyakuna akhiru kalamihi, agar akhir dari ucapan orang ini adalah la ilaha illallah. Ini maksudnya. Sehingga yukhtamu lahu bisa'adah, sehingga ditutup kehidupannya dengan kebahagiaan. Betapa indahnya ketika seorang wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita punya harapan. Ya, kita tidak memastikan. Ya, karena kita tidak boleh dan tidak bisa memastikan seorang termasuk dari ahlul jannah. Tidak bisa. Kecuali dengan dalil. Ya. Namun kita berharap besar. Orang ini termasuk yang ditutup dengan husnul khatimah. Dan termasuk dari ahlul jannah. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap sehingga orang ini yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yadkhul, masuk fi umumi qawlihi alaihi salatu wassalam, masuk dalam keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya di kehidupan dunia ini kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk jannah. Ya, kita berharap besar orang ini masuk dalam keumuman sabda Rasul alaihi salatu wasalam ini. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kharrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, an Mu'ad bin Jabal, dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Wa sahhahahu, dan hadis ini juga disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq Al-Isbili rahimahullah. Disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Waliyunabbih al-muhtadhar ala ma yadfa'u bihi syaitan. Kemudian juga ya, hendaknya orang yang menghadiri, orang yang sakit atau sakarat, diingatkan untuk melakukan hal-hal yang syaitan akan menyingkir darinya. Fa innahu yata'arrad lil muhtadhar li yufsid 'alaihi aqidatahu. Karena bisa jadi syaitan datang kepadanya di saat-saat menjelang kematiannya untuk merusak akidah. Ya. Untuk merusak akidahnya. Sehingga ya, di saat-saat sakit, di saat-saat menjelang kematiannya diingatkan untuk dia melakukan perkara-perkara yang ya membentengi dia dari apa? Syaitan. Yang membentengi dia dari apa? Syaitan. Ya. Baik, terlepas dari itu, ma'asyar muslimin, teringat kita tentang ya orang-orang yang sakit di rumah sakit. Ya. Terkadang ya mereka karena tidak memiliki ilmu di saat-saat akhir hayatnya justru meninggalkan sholat misal. Bukan karena tidak suka dengan sholat, namun karena tidak tahu. Ya, tidak tahu. Dia merasa badannya najis. Dia merasa air kencing keluar tidak terkontrol karena melalui kateter misalnya. Dia merasa bahwasanya ya bagaimana saya sholat bingung. Akhirnya dia tinggalkan sholat. Dan dia berniat nanti kalau saya sehat saya jamak semuanya. Baik. Ini di saat-saat apa? Ya ini sakit ya, menjelang kematian. Butuh orang-orang yang mengingatkan dia. Ya, butuh orang-orang yang di saat-saat seperti itu, ya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga terbentengi dari apa? Syaitan. Terbentengi dari wasawis syaitan. Ya, diajari zikir azkar subuh, azkar masa, ya, zikir di waktu pagi, zikir di waktu petang. Iya. Wabillahi itu. Ini pentingnya julasa al-khair. Ya. Teman-teman duduk yang baik. Teman-teman duduk yang baik akan mengingatkan kebaikan. Ya. Coba lihat. Ini juga dalil semangatnya Nabi untuk mentalkin orang yang hendak mati. Sampai pun orang yang hendak mati ini masih kafir. Ya. Belum masuk Islam. Itu saat kematian siapa? Abu Thalib. Saat kematian Abu Thalib, pamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi hadir ketika itu. Di saat kematian pamannya Abu Thalib. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah putus asa dan berhenti dari dakwah. Ya. Nabi mendekati pamannya, kemudian mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Ini juga talqin. Hanya saja ini orang-orang yang belum masuk apa? Islam. Nabi mengajak dia untuk masuk Islam. Qul ya ammi. Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Yang maknanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illallah kecuali Allah. Ya. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimat yang aku akan membela engkau wahai pamanku nanti di sisi Allah. Di sampingnya ada siapa? Abu Jahal. Teman-teman yang buruk. Abu Jahal segera berupaya mempengaruhinya. Dia tidak suka kalau kemudian Abu Thalib masuk ke dalam agamanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diingatkan agama nenek moyangnya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu akan membenci agama ayahmu, agama nenek moyangmu? Terdiam Abu Thalib, tidak jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan Abu Thalib yakin akan kebenaran dakwah siapa? Ya, keponakannya. Nabi tidak putus asa. Nabi masih mengajaknya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qul ya ammi la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Laki-laki Abu Jahal di sampingnya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci agama nenek moyangmu? Sampai akhirnya ya, dia ditutup dengan mengucapkan huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap berada di atas millah agamanya Abdul Muttalib, yakni musyrikin. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Jadi demikian ya, hendaknya ya, orang-orang yang hadir menghadiri seorang yang hendak meninggal diingatkan hal-hal yang bermanfaat yang dengan itu syaitan akan ya meninggalkannya, tidak akan mengganggunya. Diingatkan pula untuk dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kemudian di sini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ada beberapa perkara yang diterangkan oleh para ulama terkait dengan apa? Talqin, adab-adab talqin. Nah, di antara adabnya, kata beliau, Al-Imam Al-Qurtubi, فَإِذَا تَلَقَّنَهَا الْمُحْتَضَرُ وَقَالَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا تُعَدْ عَلَيْهِ. Kalau seorang yang sakarat itu ditalkin kemudian sudah mengucapkan La ilaha illallah, sudah cukup. Dia berarti sudah mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. La tu'ad. Jangan diulangi lagi. Ya. Jangan diulangi lagi. Ucapkan La ilaha illallah. Ayo ucapkan lagi La ilaha illallah. Sudah cukup. Dia mengucapkan apa? Sekali. Kalimat La ilaha illallah. Ya. Fala tu'ad alaih. Jangan diulangi lagi untuk diajak. Di Allah yajar, agar dia tidak kemudian merasa berat. Ini kondisi luar biasa. Kondisi sakarat. Kondisi dia melihat apa yang kita tidak apa? Melihat. Kecuali kalau dia sudah bicara sesuatu yang lain. Dan tiba-tiba ngelantur, bicara sana kemari. Baik, ingatkan lagi untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan La ilaha illallah, sudah cukup. Ya. Fala tu'ad alaih. Sehingga ya akhir ucapan dia adalah La ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan La ilaha illallah, kemudian setelah itu dia ya terdiam kemudian meninggal, berarti akhir dari ucapannya adalah apa? La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Semakna dengan ini, waqad kariha ahlul ilmi al-iktsar min at-talqin wal ilhah alaihi idza huwa talaqqanaha. Fuhima dhalika minhu. Dan sungguh ahlul ilm tidak menyukai, kariha, memakruhkan untuk seorang yuksir memperbanyak talqin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah di telinga orang itu. Untuk mengulang-ulang, diulang-ulang sampai kemudian apa namanya? Ilhah, ilaha itu seperti memaksa. Nah. Baik. Kalau dia sudah mengucapkan La ilaha illallah, sudah cukup. Idza huwa talaqqanaha. Tapi kalau dia belum mengucapkan, bimbing dengan cara yang halus La ilaha illallah. Dan lagi La ilaha illallah. Ucapkan La ilaha illallah dengan penuh kelembutan. Iya. Wabillahi taufiq. Aw fuhima dzalika anhu, atau difahami dia sudah mengucapkan. Orang sakit dia tidak bisa mengucapkan kalimat dengan jelas. Namun dia sudah ketika diajak La ilaha illallah dia mengangguk. Ya, dan dia sudah mengucapkan sesuatu. Ya, mungkin kita tidak apa? Mendengar. Dia sudah apa namanya? Nah, mengucapkan kalimat itu. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Jadi intinya ikhwatul kiram. Ya. Kita mentalkin pula dengan adab, dengan kelembutan, ya. Dengan apa namanya? Kasih sayang. Tidak dengan apa namanya sesuatu yang memaksa dia, yakni sesuatu yang tampak dia ini dipaksa untuk mengucapkan, tidak, dengan adab. Qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnul Mubarak rahimahullah, Al-Imam Ibnul Mubarak Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi, beliau mengatakan laqinul mayyit la ilaha illallah fa idza qalaha fad'uhu. Kata Ibnul Mubarak, salah seorang imam min a'immatil hadis, beliau mengatakan, laqinul mayyit, talqinlah orang yang hendak meninggal. La ilaha illallah. Fa'idha qalaha, jika dia sudah mengucapkan kalimat itu, fada'uh, sudah biarkan. Fada'uh, biarkan dia. Dia sudah mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Sambil dinanti, ditunggu. Ya. Wabillahi taufiq. Qala Abu Muhammad Abdul Haq. Fa inna madzalika li annahu yukhafu alayhi idza alaha alayhi biha an yatadarram wa yajjar wa yustiluha asy-syaitan alayhi. Kenapa kalau sudah mengucapkan jangan diulangi lagi, dipaksa-paksa mengulangi berkali-kali? Kenapa? Kata Al-Imam Abu Muhammad Abdul Haq, yang demikian itu karena dikhawatirkan dengan kita menyuruhnya untuk apa namanya? Mengulang-ulang terus, ya. Dengan memaksanya untuk mengulang-ulang terus, justru dia akan merasa berat dan syaitan ya memandang ya itu sesuatu yang berat bagi dia, diganggu oleh syaitan ya, sehingga ya berakibat tidak baik, berakibat tidak baik, mungkin dia akan mengusir orang yang ada di sekitarnya, atau mungkin dia akan marah, Nasallallahu assalamu wal afiyah. Ikhwatil kiram rahimah rahimahullah. Demikian Imam Abu Muhammad Abdul Haq ya, mengatakan, kenapa ketika kita sudah mendengar dia mengucapkan la ilaha illallah ya, kita nantikan, kita berhenti ya. Karena sudah akhir dari ucapan dia, berarti apa? La ilaha illallah ya. Ma'asyiral muslimin rahimah rahimahullah. Wa kadhalika amara Ibnu al-Mubarak an yaf'ala dhalika. Ibnu Mubarak demikian. Qala al-Hasan ibn Isa qala li Ibnu al-Mubarak laqini ya'ni syahada wala tu'id alayya illa an atakallam bi kalamin sani. Ibnu al-Mubarak pernah berpesan, mungkin berpesan pada muridnya, sebetulnya ini muridnya al-Hasan ibn Isa, na'am muridnya. Naam. Al-Hasan bin Isa berkata, saya mendapatkan pesan dari guruku Ibnu al-Mubarak. Ibnu al-Mubarak mengatakan, laqini, tolong kalau saya mendekati kematian, talqin saya. Wala tu'id alayya. Dan jangan diulang-ulang kalau saya sudah mengucapkan. La tu'id alayya illa an atakallam bikalamin fahim. Jangan diulang-ulang. Kecuali kalau saya sudah berbicara dengan pembicaraan yang lain. Saya sudah bicara-bicara yang lain. Ya, berbicara ini, bicara itu. Ya, ingatkan kalimat apa? La ilaha illallah. Ditalqin untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bismillah. Kenapa adab ini penting? Karena agar seorang mengucapkan dalam keadaan hatinya juga mencintai kalimat itu. Ya. Karena yang dimaksud bukan hanya ucapan namun juga apa? Hati. Allah Subhanahu wa taala melihat lahiriah seseorang dan juga melihat apa? Batin seseorang. Ya. Qala al-Imamul Qurtubi, berkata Al-Qurtubi, wal maqsud, maksud dari talqin adalah an yamutar rajul, diharapkan seorang itu meninggal, walaysa fi qalbihi, dalam keadaan di dalam hatinya tidak ada kecuali Allah. Tidak ada dalam hatinya kecuali mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada kalimat la ilaha illallah, keyakinan terhadap kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, itu yang dimaukan dengan talqin. Jadi bukan semata-mata ya mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Namun mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan hatinya juga mada meyakini dan mencintai. Li'annal madara 'alal qalbi. Karena ya, hati itu adalah inti. Nah, semuanya penting. Lisan, ya, hati pun juga demikian. Wa 'amalul qalbi huwa alladhi yundaru fi. Ya, amalan hati itu dilihat. Wa takunu najah bihi. Keselamatan juga dilihat dengan amalan apa? Hati. Di dunia ini ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah namun dia benci kalimat itu. Maka dia pun ya tergolong dari kalangan munafikun dan orang-orang yang kekal di dalam an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala melihat ya batin kita dan juga amalan kita. Dalam hadis Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah tidak melihat jasad-jasad kalian dan rupa-rupa kalian. Karena itu di luar kemampuan kita. Kita terlahir hitam, seperti itu Allah ciptakan kita. Kita lahir cacat, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala lahirkan apa? Ya, kita, Allah ciptakan kita ketika kita lahir. Dan Allah tidak melihat itu. Ya. Kita lahir dalam keadaan Arab, orang Arab, atau kita lahir dalam keadaan orang apa? Jawa. Ya. Allah tidak melihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat pada rupa-rupa kalian dan jasad-jasad apa? Kalian. Walakin Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat hati-hati kalian wa a'malikum dan amalan-amalan kalian. Apakah amalan itu sesuai dengan Nabi alaihi salatu wasallam atau tidak? Dan dilihat hatinya apakah ikhlas dalam dia mengamalkan apa namanya? Amalan atau tidak. Iya. Wabillahi taufik. Maka talqin pun demikian. Allah melihat amalan lahiriahnya mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Juga Allah melihat hatinya. Ya. Oleh karena itu adab ketika kita apa namanya mentalkin juga dilihat agar dia tidak membenci. Ya. Tayyib dipaksa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah mengucapkan la ilaha illallah cukup. Ya. Tayyib. Kemudian kalau dia berbicara dengan kalimat yang lain, ingatkan dia untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Naam. Sampai jam berapa? Sampai 7.10. Sampai 10 menit lagi. Baik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ada sebuah kisah. Ya, ada sebuah kisah. Ya. Ini menunjukkan adab. Ya. Adab di dalam talqin. Ada beberapa ulama yang hadir di saat Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ya sakara. Ini seorang ulama besar, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian hadir murid-muridnya yang juga para ulama. Baik. Jadi ketika akan mengingatkan talqin ini ya, ini gurunya. Ma'ruf minal a'immah. Baik. Coba lihat bagaimana adab mereka ketika tidak mentalkin apa? Sang guru. Qultu, kita baca. Berkata Al-Imamul Qurtubi, waqad yakunu talqin bi dzikril hadis. Terkadang talqin itu juga bisa dilakukan dengan mengingatkan hadis. Mengingatkan hadis. Jadi bukan mengatakan ucapkan la ilaha illallah. Tapi mengingatkan apa? Hadis. Baik, dan para ulama demikian mencintai hadis, mencintai sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan hidup mereka memang habis untuk itu. Setiap hari mereka mengatakan haddatsani fulan an fulan, menyampaikan ilmu kepadaku Imam fulan, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu hidup mereka habis untuk memperjuangkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Berupaya agar hadis itu sampai kepada umat manusia. Ya. Jadi kecintaan mereka kepada hadis demikian apa? Besar. Kecintaan mereka kepada Rasul dan sabda-sabda Rasul. Ya, disebutkan di sini. Ya, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Asbahani. Anna Abu Zur'ah kana fis sawq. Ketika itu Imam Abu Zur'ah al-Razi datang saat kematian. Wa indahu Abu Hatim. Di sisinya ada muridnya. Imam Abu Hatim. Wa Muhammad ibn Muslim. Juga ada Muhammad ibn Muslim. Wal Mundhir ibnu Syadzan, juga Mundhir ibnu Syadzan, wa jama'ah min al ulama, dan sekelompok ulama, murid-murid beliau berkumpul di situ. Tapi bagaimana kita mengingatkan Abu Zur'ah agar mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Maka mereka pun ya, semuanya seakan-akan sedang berdiskusi, membicarakan apa namanya? Hadis. Fadzakaru haditsat talqin. Maka mereka ya seakan-akan murojaah. Murojaah ini mengingat kembali hadis tentang apa? Talqin. Itulah hidup mereka. Majelis mereka adalah majelis ilmu, saling mengingatkan hadis. Salah satu di antara mereka ada yang mengatakan ya. Ya ashabuna, wahai sahabat-sahabatku, ta'alau kemari sini. Natadzakar al-hadis. Kita murojaah hadis. Kita meraja hadis bersama guru kita. Ada siapa? Abu Zur'ah hadis itu. Ya, dalam keadaan sakit yang parah. Mendekati apa namanya? Kematian. Faqala Muhammad ibn Muslim. Maka salah satu murid beliau yang bernama Muhammad bin Muslim. Membacakan sanad. Haddatsana Dhahhak ibn Makhlad Abu Asim. Menceritakan kepadaku. Ad-Dhahhak ibn Makhlad ibn Abu Asim. Qala haddatsana qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far an Shalih ibn Abi an Shalih ibn Ubay. Kemudian diam, tidak dilanjutkan sanad. Yang lain juga mengatakan, menyebutkan sanadnya berhenti sanad itu, belum dilanjutkan. Yang lain juga demikian, haddatsani fulan an fulan an fulan, juga belum diselesaikan. Ternyata Abu Zur'ah memperhatikan. Kemudian dilanjutkan sanadnya oleh siapa? Abu Zur'ah. Abu Zur'ah betul-betul mengikuti pembicaraan murid-murid beliau. Faqala Abu Zur'ah, tiba-tiba Abu Zur'ah berkata, melanjutkan sanad-sanad tadi yang belum selesai, ya, haddatsana Abu Asim, ya, menceritakan kepadaku, ya, saya juga punya hadis tadi, Abu Asim menceritakan kepadaku, an Abdul Hamid, ya, dari Abdul Hamid ibn Ja'far, an Salih ibn Abi Arid, an Kathir ibn Murrah al-Hadrami, an Mu'adz ibn Jabal, sampai sudah kepada siapa? Sahabat. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, sudah meninggal. Ya. Baik. Jadi beliau meninggal dalam keadaan membaca apa? Hadis. Dalam keadaan berselawat kepada apa? Nabi. Karena disebutkan tadi. Ya. Diakhiri dengan ilmu. Hari-hari beliau demikian. Di akhir hayatnya beliau mengatakan haddatsani fulan an fulan an fulan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan sebagian kisah meninggal dalam kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Jadi beliau, ya, dalam kisah yang sahih ini, ya, beliau meninggal dalam keadaan apa namanya? Ya, melakukan sekian banyak kebaikan dan ditutup dengan melakukan atau mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi dari kisah ini, ya, kita mengerti di antara maksud talqin bukan memaksa orang itu. Ya. Mungkin ada kebencian kalau dipaksa-paksa, tetapi diajak dengan kelembutan, ya, untuk dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, sehingga lisan itu mengucapkan, hati pun dalam keadaan mencintai, dalam keadaan ridha, dalam keadaan husnudzan kepada Allah Jalla wa'ala. Sampai dalam kisah ini kita lihat bagaimana, ya, para ulama, murid-murid Abu Zur'ah, ya, mengingatkan Abu Zur'ah dengan cara yang seperti ini, amalan yang mereka cintai bersama, menuntut ilmu, mudzakaratul hadis, ya, mengingat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini barangkali pembahasan yang bisa kita sebutkan pada kesempatan malam hari ini. Baik, dan semoga Allah Jalla wa Ala memudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini, laqtinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah orang-orang yang hendak mati di antara kalian dengan kalimat apa? La ilaha illallah, dengan adab yang baik, dengan adab yang apa namanya, penuh dengan kasih sayang, rahmah, sehingga kita menjadi sebab kebaikan untuk saudara-saudara kita, dan semoga kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.